إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ada pertanggungjawabannya nanti di yaumil qiyamah. Setiap individu akan ditanya tentang kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: La tazulu qadamu ibni Adam yaumil qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khams an umurihi fima afna wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa madha amila fima alim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang bermakna la tazulu qadamu ibni Adam, tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti min indi rabbih, tidak akan bergeser dari sisi Rabb mereka, tidak akan bergeser dari sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Hatta yus'ala an khams, sampai hamba tersebut ditanya tentang lima perkara, dihisab, ditanya kita masing-masing di antara kita, setiap individu, setiap hamba akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang disebutkan dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba tersebut akan ditanya tentang lima perkara. Yang pertama kata Rasul alaihi salatu wasallam, an umurihi fima afna. Akan ditanya tentang usia kita. Akan ditanya umur kita. Masing-masing memiliki dan mendapatkan kenikmatan ini. yang muda, yang tua, yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang kaya ataupun yang miskin, yang hidup di muka bumi ini punya usia dan umur. Ditanya, fima afna, digunakan untuk apa usia itu? Semasa kita kecil, kemudian tumbuh menjadi seorang yang remaja, dewasa, sampai pada usia tua, kita manfaatkan usia tersebut untuk apa? Apakah kita sia-siakan usia tersebut? Apakah kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat? Untuk perkara-perkara yang baik? Atau kita menghabiskan usia itu tadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berfoya-foya dengan harta kita, bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang usia kita. Kemudian yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa an syababihi fi ma ablah, di masa mudanya. Wahai para pemuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara langsung, secara khusus, wa an syababihi, masa mudanya. Wahai para pemuda, ingatlah sabda Rasul alaihi salatu wasallam ini. Akan ditanya, masa mudamu, untuk apa kamu habiskan masa mudamu? Masa mudamu digunakan untuk perkara apa? Apakah engkau berfoya-foya di masa mudamu, bersenang-senang dengan urusan-urusan dunia sampai melalaikan urusan akhirat? Apakah engkau termasuk para pemuda yang meyakini atau yang mengatakan berfoya-foya, bermaksiat di masa muda, yang kemudian akan bertaubat di masa tuamu? Wahai para pemuda, orang-orang yang sudah tua, mereka merasakan bagaimana masa mudanya. Tetapi kalian para pemuda, belum tentu kalian akan merasakan masa tuamu. Karena usia, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang sudah memasuki jenjang usia tua, mereka sudah melewati masa muda. Tetapi kalian, wahai para pemuda, belum tentu kalian masuki masa tuamu. Masa muda belum habis, usiamu sudah habis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa an syababih fima ablah, masa mudanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihabiskan untuk perkara apa? Kemudian yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa malihi min ainak tasabah, akan ditanya harta yang kita dapatkan, sedikit ataupun banyak, akan ditanya dari mana engkau mendapatkan harta tersebut. Harta yang sedikit ini dari mana engkau dapatkan? Harta yang banyak ini dari mana engkau mendapatkan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Dari cara yang baik atau dia mendapatkan dari cara-cara yang jelek? Wa fima anfaqah, dan akan ditanya pula, harta yang telah kita dapatkan itu, kemana kita membelanjakannya, kemana kita infakkan, dan kemana atau bagaimana kita menggunakan harta tersebut, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa madza amila fima alim, akan ditanya, apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita amalkan dari apa yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari, yang telah kita ilmui. Dari ilmu-ilmu agama ini yang sudah kita pelajari, mana yang sudah diamalkan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Itulah di antara kenikmatan yang akan ditanya, dan setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah nanti. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, termasuk perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap individu adalah waktu. Waktu. Kalau waktu itu sudah berlalu, maka tidak akan mungkin lagi kembali. Hari demi hari yang telah kita lalui dari waktu kita, maka itu menunjukkan bahwa ajal kita semakin dekat. Maka semestinya setiap individu berusaha untuk betul-betul memperhatikan, memanfaatkan sisa usia dan sisa umur yang ada ini dengan perkara-perkara yang baik, menyiapkannya untuk mencari bekal, menyiapkan bekal untuk di kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kaum mukminin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tingkatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah kalian perbuat untuk kehidupan akhirat nanti. Ayyuhal muslimuna ibadallah, berarti kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan esok, kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, terkhusus dengan waktu, usia dan umur, karena masing-masing kita mendapatkan kenikmatan ini, maka semestinya setiap individu betul-betul memperhatikan usianya, betul-betul memperhatikan waktu ini. Jangan sampai dia sia-siakan waktu tersebut. Jangan sampai dia gunakan dan dia habiskan waktu ini untuk perkara-perkara yang tidak baik. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menunda-nunda dari amal kebaikan. Ketika kita mampu untuk melakukan amal kebaikan pada saat tersebut, maka lakukanlah. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena seorang yang menunda-nunda amal kebaikan, biasanya dia tidak akan berhasil melakukan amalan tersebut. Dan mengulur-ngulur amal kebaikan, menunda-nunda waktu, itu adalah bekal bagi orang-orang yang bangkrut. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Digambarkan, dijelaskan oleh beliau radhiyallahu anhuma, ketika kita berada di waktu sore hari, ini hanya perumpamaan, bukan pembatasan. Perumpamaan, seumpama kita berada di waktu sore, dan di waktu tersebut kita punya keinginan untuk melakukan amal kebaikan. Di waktu sore tersebut kita ingin dan kita bisa, kita mampu untuk melakukan amal kebaikan, maka lakukanlah di waktu tersebut. Fala tantadhiru shabah, jangan sampai menunggu waktu esok hari. Wa idza asbah, dan ketika engkau berada di waktu pagi, dan di waktu tersebut engkau berkeinginan dan engkau bisa melakukan amal kebaikan, lakukanlah. Jangan sampai menunggu di waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan gunakanlah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu, masa hidupmu sebelum datangnya masa kematian. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Oleh karena itu, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan para hadirin agar senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan waktu, memperhatikan usia kita. Kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang baik, terlebih khusus berkaitan dengan urusan akhirat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, termasuk hamba-hambanya yang senantiasa memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, عباد الله, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan supaya kita bisa dan berusaha untuk memanfaatkan waktu. Dalam sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datangnya masa kematian. Manfaatkan kehidupan kita untuk beramal dengan amal soleh. Manfaatkan masa hidup kita untuk menyiapkan bekal-bekal yang nanti akan kita bawa di hari kiamat, sebelum datangnya kematian. Karena seorang yang sudah mati tidak akan bisa untuk melakukan amal kebaikan lagi, tidak akan bisa untuk melakukan amalan, terputus. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa sihhataka qabla saqamik." Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit. Mumpung Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kesehatan mata yang bisa melihat, kesehatan telinga yang kita bisa mendengarkan, kesehatan kaki yang kita bisa melangkahkan kaki kita, tangan, manfaatkanlah itu pada perkara-perkara yang baik. Kita gunakan mata kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang sedang dibacakan. Kita gunakan kaki kita untuk melangkah ke masjid, menunaikan sholat lima waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Qabla saqamik, sebelum datang masa sakit. Karena seorang yang sudah sakit, apalagi parah sakitnya, yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan, yang mengharuskan dia untuk berbaring di atas tempat tidur, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tadinya dia bisa untuk melakukannya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang sudah terbiasa dia untuk melakukannya. Bukan berarti dia tidak punya keinginan. Di masa sakitnya dia punya keinginan untuk menunaikan sholat lima waktu dengan berdiri. Di saat dia sakit dia punya keinginan untuk membaca Al-Quranul Karim. Tetapi dia tidak mampu. Tidak bisa. Karena sakitnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sebelum datangnya masa di mana kita sakit. Dan orang-orang yang sakit, ketika dia sudah terbiasa melakukan amal ibadah di masa sehatnya, lihat, perhatikan keutamaannya. Di saat kita sedang sehat, kita rajin menunaikan ibadah, kita rajin menunaikan amal soleh. Kemudian di saat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditimpa musibah berupa penyakit yang menjadikan kita tidak bisa melakukan amalan-amalan yang sebelumnya kita melakukan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sakit tadi ketika dia meniatkan untuk melakukan amalan-amalan yang tadinya dia biasa untuk melakukannya, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Walaupun dia berbaring di atas tempat tidurnya, tetapi karena dia tidak mampu untuk melakukannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Ini kalau masa sehatnya dia gunakan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syughlik. Masa waktu senggang manfaatkanlah, gunakanlah untuk perkara-perkara yang baik sebelum datangnya masa sibukmu. Saat ini mungkin kita memiliki banyak waktu luang. Kita punya banyak waktu senggang. Manfaatkanlah waktu senggang tersebut, waktu luang tersebut, untuk perkara-perkara yang baik, untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Bermanfaat berkaitan dengan urusan akhiratnya, atau bermanfaat berkaitan dengan urusan dunianya. Gunakanlah sebelum datangnya masa sibukmu. Sebelum datangnya masa sibukmu, di saat kamu sibuk, di saat seorang hamba sibuk dengan urusan dunianya, dia tidak bisa melakukan amal ibadah. Dia tidak bisa meluangkan waktu sedikit pun untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya, wa syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah, gunakanlah masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Gunakanlah masa mudamu di saat engkau memiliki kemampuan, kekuatan fisik, engkau mampu untuk berdiri tegak menunaikan sholat. Manfaatkanlah untuk beramal dengan amal kebaikan sebelum datangnya masa tua. Karena seorang yang sudah tua, bagaimanapun dia, akan semakin melemah. Akan semakin melemah fisiknya. Akan semakin lemah. Orang tua, betapa banyak di antara mereka yang berkeinginan untuk melakukan amal soleh. Betapa banyak orang tua yang mereka berkeinginan untuk terus-menerus melanjutkan amal soleh yang dia lakukan. Tetapi karena kondisi, sehingga dia tidak mampu untuk melanjutkannya. Maka sebelum datangnya masa tua, wahai para pemuda, manfaatkanlah. Wa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datangnya masa kefakiran. Manfaatkanlah masa di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelapangan rizki sebelum datangnya kemiskinan. Manfaatkanlah harta yang kita miliki untuk bersedekah. Infakkanlah sebagian dari harta yang kita miliki. Sedekahkanlah sebagian dari harta yang kita miliki, mumpung masih bisa, mumpung kita mampu, sebelum datangnya kefakiran, sebelum datangnya kemiskinan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka hendaknya kaum muslimin, setiap individu di antara kita, berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan waktu dengan baik, melakukan amalan-amalan soleh, melakukan amalan-amalan yang bermanfaat, melakukan amalan-amalan yang baik, yang itu semuanya dijadikan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita nanti. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, kalau seandainya seorang hamba mengingkari, mengkufuri, tidak mensyukuri kenikmatan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mencabutnya dalam sekejap. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak meremehkan kenikmatan sekecil apapun kenikmatan tersebut yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kekufuran, menjauhkan kita dari sifat mengkufuri kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimish shalah.